Mari kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius 9 ayat 35 sampai 38 berbunyi demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema kita hari ini, tuaian yang terlupakan. Dan satu hal yang saya merenungkan dalam tema ini adalah merupakan kegagalan gereja, adalah merupakan kegagalan orang percaya. Itulah sebabnya ada istilah tuaian yang terlupakan. Maka salah satu doa Paulus kalau kita baca dalam surat Kolose pasal 1, mulai ayat yang ke-9, salah satu doa Paulus untuk orang Kolose adalah mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, ya, memahami pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Kalau kita jujur, berapa banyak gereja-gereja yang tidak memahami kehendak Allah? Dan berapa banyak orang-orang percaya tidak mengetahui dengan benar siapa Tuhan yang dia sembah? Ya. Ya. Ada satu kelompok yang sudah 17 tahun saya bina setiap hari Kamis. Ya. Dan itu 99% adalah majelis-majelis gereja. Ya. Di salah satu gereja di kawasan Pondok Indah. Gerejanya besar, pendetanya ada 7 orang. Ya. Ya. Tatkala saya diminta untuk membahas tentang memberi persembahan, tentang persepuluhan, lalu pada waktu pembahasan, ada seorang bertanya seperti ini, Pak, kami untuk apa lagi kasih persepuluhan? Ya. Semua kebutuhan pendeta kami sudah cukupkan. 6 gereja, 6 pendeta, rumahnya kami sudah siapkan, masing-masing sudah punya mobil. Tunjangannya kami sudah jamin. Ya. Saudara di sini, inilah pemahaman yang tidak benar. Inilah pengetahuan yang dangkal tentang Tuhan. Dikatakan apa? Untuk apa lagi kami memberi persembahan? Untuk apa kami memberikan persepuluhan? Yang penting hamba Tuhan kami jamin. Hamba Tuhan kami penuhi segala kebutuhannya. Ya, bersyukur untuk gereja kita punya visi, punya misi yang luar biasa. Ya. Saya senang gereja kita misinya apa? Apa misinya? Apa misi gereja kita? Antioquia. GRI. Kok agak bingung, ya? Misi kita apa? Wah, tiap-tiap ditampilkan itu. Ya. Misi kita apa? Gereja yang memberitakan Injil. Ya. Gereja yang memberitakan Injil. Ya. Dan saudara yang saya kasihi, seringkali Matius 28 itu tentang amanat agung itu dibacakan di mana-mana. Ya. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini, berapa banyak suku di bangsa kita yang sama sekali belum pernah dengar Injil. Ya, dalam catatan paling sedikit ada 132 suku di Indonesia yang sama sekali belum pernah dengar Injil. Kami bersyukur sekarang ini kami sedang menggarap ya, satu daerah. Kami sudah menemukan ada 11 desa yang saya sudah kunjungi yang sama sekali tidak ada orang Kristen. Itu di Pulau Buru. Tidak sama sekali. Satu pun, ya, puji Tuhan, ya, sejak pulau itu ada, baru Natal kemarin kita buat Natal. Natal di antara orang yang tidak ada orang Kristen. Jadi tatkala saya ke sana, ya, bulan September yang lalu, lalu kepala desanya katakan demikian, Pak, boleh tidak kita buat Natal, Pak? Kami belum pernah ikut Natal, belum pernah itu tahu Natal. Ya, ya. Dalam hati saya, sekian puluh tahun Injil masuk ke Maluku, kok masih ada orang di Pulau Buru yang belum pernah tahu Natal. Ya. Maka saudara yang saya kasihi, ya, salah satu ukuran gereja itu maju atau tidak, salah satu gereja itu berkembang atau tidak, saya pikir bukan berapa banyak orang yang masuk gedung gereja. Betul? Tapi sejauh mana orang-orang percaya itu, sejauh mana orang anggota gereja itu yang memiliki rasa tanggung jawab untuk orang lain bisa dengar Injil, untuk orang lain bisa percaya kepada Yesus. Ya, ya, ya, ya. Saya senang salah satu gereja yang sangat kecil di pinggiran kota Depok, yang sudah sekian belas tahun, saya juga ikut khotbah di sana. Gerejanya sangat kecil. Pertama kali saya datang ke tempat itu, saya belum kenal yang mana gembalanya. Gembalanya pun belum kenal saya. Jemaatnya sangat sederhana, kecil. Ya, ya. Tapi satu yang saya kagum, jiwa misinya, jiwa pelayanannya, hati pelayanannya luar biasa. Pertama kali saya khotbah di situ, tidak ada yang datang pakai sepatu. Sangat sederhana. Ya, ya. Gitar gembalanya pun saya tidak tahu. Tidak jelas ukuran gitarnya. Bentuknya pun tidak jelas. Ya. Sudah senarnya hanya 3. Tapi luar biasa ia main gitar itu. Istri gembalanya pimpin pujian. Semangatnya luar biasa. Jam 7 pagi sudah keringatan. Tapi tatkala saya ikut malam doa mereka, mulai jam 8 malam sampai jam 5 pagi, saya terharu, saya sempat menangis, saya katakan, Tuhan, gereja kecil seperti ini, tapi kok bebannya untuk misi, bebannya untuk penginjilan, doanya untuk penginjilan, kok luar biasa. Ya, ya, ya, ya. Gereja kecil. Tapi ada juga gereja yang besar. Ya, ya. Saya sudah 17 tahun jadwal saya ke Sumatera Utara, ke Medan. Ya. Khotbah di gereja yang terbesar sekarang di Medan. Ya, ya, ya, ya. Mereka sekarang lagi membangun itu gereja yang bisa menampung 15.000 kursi. Kolektifnya besar. Ya, ya. Tapi sekarang kepada gembalanya, saya bangga bukan karena jemaatmu besar. Saya bangga bukan karena kolektifnya besar. Tapi saya bangga oleh karena apa? Saya ada papan di situ ditulis. Sekian banyak suku menjadi pokok doa mereka. Menjadi dukungan dana mereka. Saya percaya itulah gereja yang bertumbuh. Itulah gereja yang maju. Ya. Yang tidak hanya berputar-putar untuk diri sendiri. Ya. Ya. Sebab ada juga gereja yang rusak. Kenapa? Maka saya secara pribadi, saya tidak terlalu setuju itu kolektif itu didepositokan. Karena tidak pernah kita beri Tuhan, berkatilah persembahan kami, supaya deposito kami makin bertambah. Amin. Kita kan doa itu berkatilah persembahan kami apa supaya ini berakibat untuk Injil maju. Ya. Ya. Ada gereja yang numpuk-numpuk uang. Bingung dia taruh kemana uangnya. Sehingga kadang-kadang apa, alat musiknya belum perlu diganti pun sudah diganti. Sound sistemnya yang masih bagus juga diganti. Karena apa, bingung dia untuk buat uangnya kemana. Ya. Ya. Di sisi lain kita melihat apa, begitu banyak gereja-gereja ya, terhalang dan terhambat untuk memberitakan Injil oleh karena apa? Tidak punya dana. Tidak punya dana. Ya, ya. Ada seorang hamba Tuhan kita yang berjuang di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, ya, ya. Dia harus melayani sekitar 15 desa. Dia harus melayani sekitar 15 desa. Hanya dengan apa, naik sepeda, sepeda apa itu yang didayung itu. Ya, ya, ya, ya. Lalu saya katakan apa, dalam satu minggu berapa desa kamu bisa kunjungi? Dia katakan apa, wah paling sedikit 2-3 desa Pak. Karena perjalanannya jauh. Ya, ya. Dan tak kala Tuhan taruh dalam hati Tuhan, kalau sepedanya ini diganti dengan sepeda motor, wah betapa luar biasa pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ya. Maka berdasarkan Matius pasal yang ke-9 tadi, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pagi ini. Yang pertama, betapa kita pentingnya untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Betapa pentingnya kita memahami kehendak Tuhan. Mengapa Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa yang lain? Karena apa? Kehendak Bapa itu sudah menjadikan kehendaknya. Dan saya percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang ditebus oleh Tuhan, seharusnya kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Amin. Karena dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, Kristus Yesus telah mati. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Jangan pernah engkau mengaku Yesusku telah mati. Jangan pernah mengatakan Yesusku baik. Jangan pernah engkau mengatakan apa Yesus luar biasa. Tatkala kita mengatakan Yesus mati bagiku, Allah luar biasa bagiku, Allah mengasihiku. Ingat, saudara, saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Amin. Kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan berarti hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan apa itu kehendak Tuhan? Alkitab mencatat beberapa hal yang penting. Yang pertama, Matius 24 ayat yang ke-14. Kehendak Tuhan apa? Setiap orang harus mendengar Injil. Maka puji Tuhan untuk misi gereja kita, gereja yang memberitakan Injil. Nah, saya percaya gereja itu bukan gedung, tapi gereja itu saudara masing-masing kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Injil kerajaan akan diberitakan ke segala suku, ke segala bangsa. Bahkan dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 9. Kehendak Tuhan apa? Tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan selamat. Ya. Maka jemaat Tuhan yang saya kasihi, adakah kehendak Tuhan itu sudah menjadi kehendak kita? Adakah kehendak Allah itu sudah menjadi kehendak kita? Ya, ya. Sehingga seperti Rasul Paulus katakan apa? Itu keharusan bagiku. Ya. Lukas, maaf. 1 Korintus pasal 9, 16. Itu keharusan bagiku. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Pertanyaan untuk kita pagi ini. Adakah bagi kita memberitakan Injil itu satu keharusan? Adakah bagi kita untuk melakukan kehendak Allah itu satu keharusan? Adakah kita merasa celaka ketidakterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan? Ya. Saya percaya, pemahaman yang benar tentang Allah, pemahaman yang benar tentang kasih Allah, akan melahirkan satu rasa berhutang kita kepada Tuhan. Betul? Ya. Ingat Roma pasal 1, 14-15. Rasul Paulus katakan apa? Aku berhutang kepada Allah. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Aku berhutang kepada Allah. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Ya. Ya. Karena apa? Pemahaman Paulus yang luar biasa tentang Tuhan. Ya. Yang kita temukan dalam 1 Timotius pasal 1. Ayat 15 dan 16. Paulus katakan apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Dan dilanjutkan ayat 16. Ya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Maka ini yang pertama, pemahaman yang benar tentang Allah, pemahaman yang benar tentang kasih Allah membuat kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan berarti menjadikan kehendak Allah itu menjadi kehendak kita. Menjadikan kehendak Allah itu menjadi kehendak kita. Dan kehendaknya, masing-masing kita memiliki sikap seperti itu. Aku berhutang. Amin. Kita orang berhutang. Kita orang berhutang. Ya. Ya. Maka itu yang saya mengerti. Beriman kepada Yesus berarti saya orang yang berhutang. Orang yang beriman kepada Yesus berarti apa? Orang yang berhutang. Ya. Ya. Karena ia mengasihi saudara, ia mengasihi saya. Tatkala kita masih dalam keadaan berdosa. Ya. Maka itu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ya. Jangan kita terus hidup dalam kegagalan kita. Dan terus berputar-putar dalam kegagalan kita. Belajar pahami kehendak Allah. Belajar mengetahui dengan benar siapa Tuhan yang saya sembah. Sehingga membuat kita apa? Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Yang kedua, pemahaman kita tentang Allah dan kehendak Tuhan melahirkan satu kehidupan ya, yang memiliki rasa tanggung jawab ya, akan kehendak Tuhan. Kalau kita baca Yohanes pasal 4, ayat yang ke-34, Yesus katakan apa? Makananku ialah apa? Melakukan kehendak Allah. Ya. Makanya saya mengerti di sini, hidup tidaknya sebuah gereja, hidup tidaknya orang percaya, adalah bergantung kepada apa? Melakukan kehendak Tuhan. Maka berbicara tentang tanggung jawab ini menyangkut kebutuhan kita. Saya katakan bahwa bagi kita memberitakan Injil, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu bukan satu beban yang berat. Tapi ini merupakan satu apa? Merupakan satu rezeki. Ya. Kalau Yohanes 4 ayat 34 sekarang pakai istilah apa? Makananku. Tapi dalam terjemah lama dikatakan apa? Rezekiku. Ya. Ya. Maka saya percaya saudaraku, pasti ada dorongan. Ya. Kalau kita jadikan kehendak Allah itu merupakan kebutuhan, merupakan rezeki, merupakan makanan. Saya percaya kita pasti semua semangat dalam pelayanan. Amin. Ya. Ya. Rezeki. Rezeki. beberapa hari yang lalu saya naik Grab, ya, dan Grabnya itu pasti yang satu suku saya orang Batak. Dan sudah tahu dia seorang pengacara, saya juga kaget ya, seorang pengacara bawa Grab. Jadi katakan apa, dia jam 4 pagi sudah keluar, nanti jam 9 baru dia masuk kantor. Lalu katakan apa, dia kata begini, Pak, situ rezeki berhamburan Pak, masa kita enggak ambil? Ya. Waktu istri saya tanya, Pak, Bapak sebagai pengacara kok masih ada waktu untuk Grab? Dia katakan apa, lalu dia kata, di situ rezeki berhamburan Ibu, masa kita enggak ambil? Saya kaget juga, ya dengan logat kami orang Batak kan, ya, situ rezeki Bu, masa kita enggak ambil? Saudaraku, adakah kita merasa melayani Tuhan itu rezeki? Amin. Ini kok agak bingung ini. Ya, ya. Jadi itu jelas dikatakan Yohanes 4:34 itu rezeki. Memberitakan Injil itu rezeki. Melayani pekerjaan Tuhan itu rezeki. Melakukan kehendak Tuhan itu rezeki. Ya. Karena rezeki, itulah sebabnya Paulus katakan apa? Kalau kita baca 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani. Aku mengucap syukur. Saudaraku, saya secara pribadi, saya terus belajar. Itu rezeki bagiku, itu rezeki bagiku. Makanan bagiku. Maka sekali lagi saya katakan. Bertahan tidaknya kita hidup dalam beriman. Kuat tidaknya kita hidup dalam beriman. Ditentukan kita makan atau tidak. Betul? Maka saya katakan orang bertobat, orang lahir baru. Kalau tidak terlibat dalam pelayanan. Orang bertobat, orang lahir baru. Kalau tidak terjun dalam pelayanan. Tunggu waktunya akan juga redup. Akan mati. Akan mati. Karena apa? Tidak makan. Bagi saya berarti, punya arti bagi saya apa? Kalau saya tidak melakukan kehendak Allah, itu sama artinya apa? Saya tidak makan. Kalau tidak makan, artinya apa? Ya MPP. Tahu MPP, ya? Mati pelan-pelan. Ya. Mati pelan-pelan. Ya. Ya. Maka saya percaya, saudaraku, mengapa Rasul Paulus itu bisa bertahan sampai akhir? Dan dalam 2 pasal 4 ayat 7 Paulus kata apa? Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Saudaraku, kalau kita mau iman kita terpelihara, kalau kita mau iman kita terpelihara sampai nanti Tuhan datang menjemput kita. Jangan berhenti melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti memberitakan Injil. Jangan berhenti melakukan tanggung jawab kita. Ya, ya. Nah saya percaya saudaraku, selama kita melakukan kehendak Allah, percaya kita segar, kita kuat, kita semangat, kita sehat. Itulah sebabnya dikatakan tadi apa? Ayat yang ke-35 tadi, demikianlah Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain. Karena apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Rezekiku. Maka saya ingin sampaikan pagi ini, jangan pernah berhenti melakukan kehendak Bapa. Amin. Kecuali kita mau MPP. Ya, jangan pernah. Ya, ya, ya, ya. Mari kita terus jadikan itu rezeki, jadikan itu makanan. Ya, ya. Lalu yang ketiga, yang saya mengerti bagaimana melakukan kehendak Allah. Ya. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 4. Ya. Untuk gereja mula-mula, untuk Rasul Petrus. Ya. Tatkala terjadi pencurahan roh. Tatkala Roh Kudus itu memenuhi mereka, dikatakan apa? Mari kita baca 1-2 ayat. Dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Khususnya dalam ayat yang ke-31. Sama-sama kita bacakan Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dikatakan apa di situ? Lalu mereka memberitakan firman Allah. Ini tanda yang jelas, ini tanda yang pasti kalau seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh. Saya pernah diundang oleh satu gereja, lalu WL-nya dengan semangatnya katakan bahwa inilah saatnya kita semua, mari kita semua siapkan diri kita untuk kita dipenuhi oleh Roh. Saya pikir apa tandanya sebentar? Ya, saya juga agak buka-buka mata juga, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Ya, karena WL kata, mari kita semua siapkan diri hati kita untuk dipenuhi oleh Roh. Ya, mulailah dengan gayanya masing-masing. Raba-raba, barabar, semua rame-rame. Saya pikir apakah Tuhan, apakah ini benar tanda penuh Roh Kudus? Ya. Saya terus ingatkan Kisah Rasul ini. Pada waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, yang jelas sampai ia punya satu komitmen. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat tadi, kalau orang dipenuhi oleh Roh, kita baca Kisah Rasul pasal 4, sama-sama lagi kita bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Perhatian, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, tentang apa yang kami dengar. Jadi kalau orang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus apa? Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Ada satu komitmen. Ada satu komitmen. Ya, ya. Dan saya senang saudaraku. Ya, ya. Tatkala seorang hamba Tuhan kita, ya, suami istri yang masih muda, mereka baru menikah. Ya. Tatkala dia katakan, Pak, kalau Bapak izinkan, Pak, berikanlah kami kesempatan tinggal di sini. Ya, saya kaget. Itu namanya kita doakan namanya Pendeta Rolis. Ya, suami istri dengan Ibu Martha. Ya, ialah sekarang di tempat di tengah-tengah desa itu yang gelap. Ya, jauh dari keramaian. Tidak ada listrik, air pun harus 45 menit jalan kaki ke bawah untuk mandi. Tatkala ia ambil keputusan berkomitmen, Pak, kami mau tempat ini. Saya kagum, saudaraku. Karena apa? Dalam hatinya Tuhan tanamkan itu. Tuhan berikan itu. Roh Kudus itu menempatkan di situ. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Ya. Sekalipun mereka pernah diusir, bahkan diancam untuk dibunuh. Ya. Mereka diancam untuk dibunuh. Tapi mereka bertahan. Dan saat ini mereka sedang membina ada 28 anak dari desa-desa itu. Yang kita tampung. Kita sekolahkan. Kita ajar firman Tuhan. Ya. Nah saya percaya itu karena Roh Kudus. Berani mengambil resiko. Ya. Berani mengalami tantangan seperti itu. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Tidak mungkin. Jadi Roh Kudus itu memenuhi kita. Membuat kita memiliki satu komitmen. Ya. Maka saya mengerti saudaraku, Paulus katakan apa? Hendaklah hidupmu dipenuhi oleh Roh. Hidupmu dipimpin oleh Roh. Dikuasai oleh Roh. Karena apa? Hanya dengan kekuatan roh itu kita bisa terus memberitakan Injil. Dengan berani memberitakan Injil. Ya. Ya. Lalu hal yang sangat indah juga kita belajar dalam Matius pasal yang ke-9 tadi. Ya. Ya. Yesus katakan apa? Kita kembali ke Matius pasal 9 tadi. Ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai yang memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya. Satu hal yang saya belajar di sini. Jangan pernah mengharapkan orang lain berbuat. Jangan pernah mengharapkan orang lain melakukan kalau kita sendiri belum melakukan sesuatu. Ada satu prinsip memberitakan Injil saya belajar di sini. Jangan pernah saudara memikirkan orang lain buat kalau saudara belum perbuat. Jangan pernah saudara memikirkan orang lain berkorban kalau saudara sendiri belum pernah berbuat. Jangan saudara pernah memikirkan orang lain melakukan kalau kita sendiri belum pernah berbuat. Itu prinsip. Ya. Jadi setelah Yesus berkeliling, setelah Yesus berjuang, setelah Yesus melakukan, maka dia kata apa? Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirim pekerja. Saudaraku, jangan pernah melepaskan diri kita dari tanggung jawab kita. Ya. Terlalu banyak gereja melepaskan dari tanggung jawab. Terlalu banyak orang-orang Kristen melarikan dari tanggung jawab. Tapi Tuhan Yesus, ia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Baru dia katakan apa? Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Ya. Dan saudara tahu, hati Yesus yang dikatakan dalam ayat sebelumnya apa? Tergeraklah hatinya oleh karena apa? Belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Ya. Memang ini yang menjadi motor, ini yang menjadi penggerak, ini yang menjadi mesin. Saya percaya, kita hanya bisa bergerak, kita hanya bisa melangkah, kita hanya bisa bertindak, kita bisa berbuat, kalau ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Maka Rasul Paulus sendiri pun berkata, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14, kasih Kristus yang menguasai. Kasih Kristus yang menggerakkan. Kasih Kristus yang mendorong. Dan saya percaya saudaraku, kalau kita sudah menjadi teladan, percayalah orang lain pun akan mengikuti. Ya? Ya. Maka satu yang saya belajar sampai hari ini, juga terus berjuang. Ya. Jangan mengharap orang lain bisa begini, kalau kita sendiri belum jadi teladan. Jangan mengharap orang semangat kalau kita belum menjadi teladan. Jangan mengharap orang berbuat kalau kita belum menjadi teladan. Ya. Ya. Maka bagi kita semua yang merindukan pekerjaan Tuhan berkembang. Bagi kita semua yang merindukan Injil maju. Bagi kita semua yang merindukan orang berdosa diselamatkan. Satu pertanyaan, sudahkah hidup kita bisa diteladani? Sudahkah hidup kita bisa diteladani? Ya. Tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Ya. Ya. Dan saya percaya saudaraku, kalau kasih itu yang menggerakkan, tidak ada yang bisa menahan. Amin. Kalau kasih itu yang menggerakkan. Ya. Ya. Ya. Karena Paulus tadi katakan apa? Ia akhirnya apa? Memiliki satu tujuan. Mengapa Tuhan selamatkan aku? Maka mengapa Tuhan selamatkan aku? Kalau kita ingat kembali 1 Timotius pasal 1 ayat 15-16 tadi. Paulus kata apa? Dengan demikian aku menjadi contoh. Bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan saudaraku. Ya, satu yang menyemangati saya terus dalam pelayanan. Ya, saya terus memberikan. Terus merenungkan. Bagaimana bisa surga itu bersorak. Lukas 15 ayat yang ke-10 itu Terus jadi berkat bagi saya. Satu orang bertobat apa? Malaikat di surga bersorak-sorak. Satu orang bertobat, malaikat surga bersorak-sorak. Ya. Maka betapa bahagianya kita kalau kita bisa buat surga itu bersorak-sorak. Dan surga itu bersorak-sorak. Hanya yang satu, beritakan Injil. Selamatkan jiwa. Berapapun harganya. Sebab kalau kita bicara tentang belas kasihan, kita mengerti jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Nilai jiwa itu tidak terukur. Maka itu saya rindukan untuk jemaat kita. Yang misinya sudah jelas, visinya sudah jelas. Kalau tema kita hari ini, tuayan yang terlupakan. Ya. Mari kita ingat tuayan itu, amin. Tuayan yang terlupakan, mari kita ingat tuayan itu. Ingat kehendak Tuhan. Ya. Jadikan kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Ya. Ya. Dan mengerti nilai jiwa itu tidak terhitung. Ya. Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorak. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Ya. Belajarlah memahami Tuhan dengan benar. Belajarlah mengerti kehendak Allah dan jadikan kehendak Allah itu menjadi kehendak kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan.